Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, pendengar Radio Roja Bandung melalui radio di Bandung dan sekitarnya, melalui streaming YouTube ataupun Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, pendengar radio RIS Kebumen, pendengar radio Suara Kalbu di Irian Jaya, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Rai Padang di mana saja Anda berada, untuk Padang dan sekitarnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kitab Awa'iqut Talab, beberapa kendala bagi para pencari ilmu. Kemarin kita sudah menjelaskan adab-adab seorang guru kepada muridnya. Sekarang kita masuk ke adabut talib, adab-adab talib, adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, baik ke gurunya ataupun kepada majelis ilmu yang dihadirinya. Ini masih diambil dari tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa'alal muta'allimi ayyuwaqqira mu'allimahu wa ta'addabu ma'ahu ghayata ma yaqdiru alaih lima lahu minal haqqil ami wal khas. Setiap murid hendaklah memuliakan gurunya dan beradab kepada gurunya sebaik yang dia bisa, karena gurunya memiliki dua hak, hak umum dan hak khusus. Adapun hak umum bagi setiap guru atas muridnya, berarti kewajiban murid atas gurunya adalah fa inna muallimal khairi qad ista'anna li nafhil khalqi bi ta'limihi wa fatwahu. Fahaqquhu 'ala an-nas haqqul muhsinin. Adapun hak secara umum, seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru yang mengajarkan kebaikan, dia telah berupaya memberi manfaat kepada makhluk lain dengan cara mengajarkan ilmu dan memberi fatwa. Makhluk lain ini bukan sekedar manusia loh. Mungkin jin ada, bahkan juga binatang. Makanya pernah kita bahas, binatang pun ikut memohonkan ampunan dan rahmat bagi siapa bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hud fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah juga para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi yang solawat tidak hanya Allah. Allah bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Para malaikat juga bersolawat. Seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, binatang-binatang, termasuk ikan di lautan dan semut di lubang-lubangnya yang jumlahnya enggak terhitung. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dalam bab ilmu dan dalam bab fadlul ilmi, bab keutamaan ilmu, ini kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah saringan dari kitab Ihya Ulumuddin susunan Al-Ghazali. Ketika membahas hadis tersebut, beliau menyatakan kenapa binatang-binatang pun ikut mendoakan, memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Li'anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai' hattal hayawanat. Karena manfaat dari ilmu itu mencakup seluruh pihak sampai para hewan. Para binatang juga memperoleh manfaat dari ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Manfaatnya bukan berarti si hewan itu memahami ilmu lalu mengamalkannya, bukan. Tapi efek dari pengamalan ilmu oleh manusia berdampak positif kepada binatang dan lingkungan hidup. Kita tahu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita menyakiti binatang, berbuat zalim kepada binatang, ya. Semuanya itu dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Sampai ada ancaman, siapa yang menyakiti binatang, binatang itu nanti menuntut balas di akhirat. Seorang wanita ahli ibadah, sholat rajin, saum rajin, dia masuk ke dalam neraka karena menyiksa kucing. Dakhalat annara imra'atun lihirratiha sajanatsha lam tut'imha walam tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk neraka karena kucing. Di kucing itu dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sampai mati. Walau kathurat sholatuha wasiyamuha. Walaupun sholat dan saum wanita itu sangat rajin, sangat banyak, ahli ibadah. Nah, tapi membunuh kucing, dia masuk ke dalam neraka. Nabi SAW melarang kita kencing di beberapa tempat. Di antara di air yang tergenang, tidak boleh ya. Salah satunya adalah air tergenang itu untuk minum binatang. Juga tidak boleh kencing di lubang-lubang binatang, semut, jangkrik, dan yang sejenisnya. Maka ketika ini diamalkan oleh manusia, ada gak manfaat kepada binatang? Jelas ada. Oleh karena itulah maka manfaat ilmu itu terasa juga oleh para binatang. Fa'alhamallahu alhayawanat. Maka Allah memberikan ilham kepada para binatang untuk beristighfar, memintakan ampunan bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Jazaan lihusni soni'ihim. sebagai balasan atas kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang yang berilmu mengajarkan kebaikan kepada pihak lain, dan terasa efeknya kepada binatang, terasa efeknya juga kepada lingkungan hidup. Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang menebang pohon di pinggir jalan? Pohon itu dipakai untuk berteduh orang. Ketika orang lewat kepanasan, kelelahan, kemudian ada pohon rindang, dia istirahat dulu di sana. Maka siapa yang menebangnya, Allah akan mengazabnya. Siapa yang menutup, mengubur satu sumur yang airnya dimanfaatkan orang, Allah akan mengazab dia. Itu ancaman-ancaman itu bagi orang yang merusak lingkungan hidup juga ada banyak, ya. Terasa lingkungan terjaga menciptakan suasana hidup yang menyenangkan bagi para binatang, bermanfaat bagi semua. Maka orang yang telah mengajarkan ilmu, orang itu telah menebarkan kebaikan. Hak seorang yang mengajarkan ilmu kepada manusia sama dengan hak seorang muhsinin. Muhsinin itu orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Wala ihsana a'zamu wa anfa'u min ihsanin man yursyidun nas li amri dinihim wa yu'allimuhum ma jahilu wa yunabbihuhum lima anhu ghafalu. Tidak ada kebaikan yang lebih agung, yang lebih bermanfaat dibanding berbuat kebaikan dalam bentuk memberikan bimbingan kepada manusia tentang urusan agama mereka, mengajarkan kepada mereka perkara agama yang tadinya mereka tidak tahu, memberi peringatan kepada mereka tentang bahaya-bahaya yang tadinya mereka abaikan, mereka lalaikan. Itu sebaik-baik kebaikan, seagung-agung perbuatan baik dan yang paling bermanfaat dibanding memberikan yang lainnya. Kalau umpama kita memberikan makanan, minuman kepada orang lain, manfaat apa tidak? Manfaat. Berapa lama manfaatnya? Hanya ketika itu. Setelah makan habis, minum habis, sudah. Manfaatnya gak terasa lagi, kecuali beberapa saat setelah itu sudah gak ada lagi. Atau uang, berapa banyak pun uang nanti akan habis. Atau barang, barang akan musnah. Tapi ilmu itu selama-lamanya, sampai ke hari kiamat. Oleh karena itu, teraihlah kebaikan, terhindarlah keburukan. Orang yang mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama, dia sudah menyebarkan agama, memberikan pengetahuan yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi para ahli tauhid, dan juga bermanfaat bagi generasi-generasi yang datang setelah mereka, anak-anak mereka, cucu mereka. Orang yang telah belajar ilmu, nanti ilmunya itu diajarkan ke anaknya, ke cucunya, terus keturunannya ke bawah. Kalau toh dia tidak sanggup mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada anak dan cucunya, minimal orang tua tersebut mendorong dan mengarahkan anaknya untuk belajar cenderung kepada agama, bukan kepada umum. Dipesantrenkan, disekolahkan ke sekolah-sekolah Islam agar terpelihara akidahnya, juga akhlaknya, terutama pada zaman sekarang ini, pergaulannya. Sampai dikatakan, falaulal ilmu lakanan nasu kalbahaim. Ini juga perkataan Al-Ghazali yang dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasidin. Laulal ulama lasaran nasu kalbahaim. Seandainya tidak ada para ulama, maka jadilah manusia mirip seperti binatang ternak. Tujuan hidupnya hanya dua, yaitu memuaskan isi perutnya dan memuaskan farajnya. Sudah itu kan binatang ternak begitu. Asal dikasih makanan, asal dikasih pasangan, cukup. Mereka tidak menuntut dibuatkan kandang yang mewah ber-AC. Enggak. Saya ingin tidur di atas spring bed. Enggak. Cukup di atas tanah yang kotor dan keras. Malah dikasih spring bed, mual atoh dah dijamin. Kambing, sapi dikasih spring bed tuh. Kasih daging. Ya enggak akan bisa. Ya. Seluruh yang dilakukannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perut dan faraj. Itu binatang. Laulal ulama lakana an-nasu kalbahaim. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia akan seperti binatang. Dia berada dalam kegelapan, dalam mengarungi kehidupan. Dia tidak tahu harus kemana. Coba binatang, tujuan hidupnya apa? Apa yang harus dia lakukan? Satu-satunya yang dia inginkan, asal perutnya buncit, ada pasangan hidup. Sudah, beres. Hanya itu, gak ada yang lain. Setelah itu mati, sudah gak ada urusan. Manusia tanpa ilmu agama seperti itu. Yang dicarinya hanyalah segala hal yang bisa memenuhi kebutuhan perutnya dan farajnya. Hanya itu. Maka ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi jalan hidup manusia yang sedang mengalami kegelapan. Contoh umpamanya ketika kita berada di suatu tempat gelap. Kita tahu tujuan kita mau ke suatu tempat. Kita tahu tempat tersebut ada di arah barat umpamanya. Tapi dalam keadaan gelap. Bisa tidak kita mengetahui arah barat, timur, utara, selatan? Tidak bisa. Dalam keadaan gelap. Telunjuk sendiri pun gak kelihatan. Akhirnya dia meraba-raba, ah kayaknya barat itu tuh. Bari gak yakin, ternyata ke timur dia. Itu pertama. Kedua, ketika melangkah, tahu gak jalan yang dia akan jalani itu apakah ada lubangnya enggak? Tanah yang dia akan injak itu lubang atau enggak? Kalau lubang terprosok. Kalau umpamanya di sana ada ular lagi tidur, lagi bobo, keinjak buntutnya. Apa yang terjadi si ular itu? Kewawak, ngegel, menggigit. Dan itu berbahaya. Atau ada batu yang menghalangi lalu dia tersandung. Ya, maka dalam keadaan gelap, melangkah pun penuh bahaya. Dalam keadaan gelap dia tidak tahu arah yang harus dituju. Coba antum di rumah. Rep aliran. Artinya apa? Pelmen mati dari kamar mau ke dapur mengambil lilin, ya. Bisa enggak berlari? Tidak bisa. Walaupun kita hafal lingkungan di dalam rumah kita, tahu letak kursi, letak meja gitu ya. Tahu tuh. Tapi apakah kita bisa berjalan dengan lancar? Tidak. Pasti kita meraba-raba gitu ya. Sampai di dapur kita mencari lilin dan korek api. Diraba-raba. Tahu letaknya di sana. Tapi untuk menjangkaunya diraba. Ternyata gowoknya pengsambel. Yang mestinya tidak boleh diraba malah keraba. Yang harusnya diambil tidak ketemu. Itulah gambaran hidup orang yang hidup di dalam kegelapan. Tidak tahu yang benar dan yang salah, yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, yang harusnya tidak dilakukan malah jadi hobi. Itulah gambaran orang yang hidup tanpa ilmu. Dia gelap. Jadi ilmu itu cahaya yang menerangi orang di tengah kegelapan. Ilmu itu adalah kehidupan bagi hati. Dan ruh bagi raga-raga. Dan itulah aturan di dalam kehidupan di dunia. Sebuah negeri yang di dalamnya tidak ada orang yang bisa memberikan penjelasan kepada manusia tentang urusan agama mereka. Tidak mampu memberikan bimbingan untuk menjelaskan kepada mereka hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Tidak ada, maka negeri tersebut adalah negeri yang sudah kehilangan seseorang yang bisa membimbing mereka ke arah yang lebih maslahat dan menghindarkan mereka dari hal-hal yang madarat. Apa akibatnya? Akibatnya negeri tersebut adalah negeri yang sudah berada di ambang kehancuran. Kalau sudah durhakanya kelewat batas, ya sudah nanti Allah Azza wa Jalla akan menurunkan azab secara merata. Itulah fungsi dari seorang muallim, seorang ustaz, seorang guru memberikan, menebarkan kebaikan ke banyak orang. Maka siapa orang yang kebaikannya seperti itu, dampaknya begitu luas, memberi dampak yang positif kepada makhluk, maka bagaimana mungkin orang seperti itu tidak dimuliakan, tidak dicintai, dan tidak ditunaikan hak-haknya. Inilah hak muallim secara umum. Sekarang yang kedua, hakul alimil khas, hak muallim atau hak orang yang berilmu secara khusus. Wa amma haqquhul khasu alal muta'allim falima badalahu min ta'limihi wal hirs ala ma yursiluhu wa yusiluhu ila a'la darajat falaysa naf'ul aba wal umahat nadhiran li naf'il muallimina al murabbiina lin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi al badirina nafa'isa awqatihim wa safwata afkarihim fi tafhimil mustarshidin bi kulli tariqin wa wasilatin yaqdiruna 'alayha. Adapun hak seorang alim atas murid-muridnya secara khusus adalah karena sang guru telah mengerahkan seluruh potensinya untuk mengajar, bersungguh-sungguh memberikan bimbingan, menyampaikan manusia ke derajat yang lebih tinggi, maka tidak ada peran seorang ayah dan ibu yang bisa menandingi mereka kecuali orang-orang yang mengajarkan ilmu dan membimbing ilmu. Peran ayah, peran ibu kepada anak-anaknya itu luar biasa. Yang bisa menandingi atau menyayi hanyalah guru-guru yang mengajar. Mengajar anak-anak, ya. Dengan bisigharil ilmi qabla kibarihi, dengan ilmu yang kecil terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar. Ini juga ditekankan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam tentang insan rabbani. Insan rabbani adalah alladzina yu'allimuna an-nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Ar-rabbaniyun, rabbani itu artinya orang yang mengajarkan kepada manusia dengan ilmu-ilmu yang sigar sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Maknanya kata Imam Syatibi adalah dengan ilmu-ilmu yang dasar dulu sebelum ilmu-ilmu yang lebih rumit. Menurut yang lain, dengan ilmu-ilmu yang lebih penting terlebih dahulu seperti tauhid atau akidah, baru ilmu-ilmu yang lainnya. Menurut yang lain lagi, bisigharil ilmi qabla kibari, maknanya terkurikulum secara bagus. Jadi musalsal, berkesinambungan. Dimulai dari yang mendasar terlebih dahulu, terus ke yang lebih tinggi, akhirnya terfahami secara keseluruhan dengan baik. tidak acak-acakan, tidak asal-asalan. Pertama diajari ini dulu, terus yang lain yang enggak ada hubungan jadi liar, enggak begitu. Inilah seorang rabbani. Inilah seorang yang berilmu. Orang yang berilmu telah menghabiskan waktunya yang paling berharga. Hasil olah fikirnya yang sangat mahal dalam memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belajar kepadanya dengan segala cara dan metode yang mampu mereka lakukan. Orang yang mengajarkan ilmu itu ibarat pemanjat pohon. Di atas pohon itu ada buah-buahan yang sangat bermanfaat dan diinginkan oleh manusia. Tapi gak sembarang orang bisa manjat pohon ya. Pertama perlu apa? Keahlian. Kedua pengalaman. Ketiga tentu saja mental, keberanian. Kalau umpama mentalnya kurang kuat, baru 2 meter lihat ke bawah sudah gemeter lutut. Jadi pemanjat pohon itu bisa memanjat pohon yang tinggi, punya teknik, punya pengalaman, punya keberanian, dan tidak takut kepada ulat-ulat yang ada di sana. Kalau orang mentalnya lemah, jangankan memegang atau berhadapan dengan ulat. Lihat ulat dari kejauhan saja sudah larinya ratusan meter. Terus kebayang-bayang. Bulunya, warnanya, cara jalannya yang bikin geli. Apalagi ahwat baru melihat dari kejauhan sudah menjerit-jerit. Apalagi megangnya, ngagar ayam ke tangan. Sudah seminggu itu bayangannya gak hilang itu. Butuh mental. Enggak sembarang orang bisa naik ke sana. Lalu dia ambil buahnya, lalu dia bagikan kepada orang-orang di bawah secara gratis. Ibarat begitu, orang berilmu, dia mengerahkan seluruh waktunya untuk belajar terlebih dahulu. Dia mengerahkan seluruh potensi dirinya, kecerdasannya. Dia harus menahan kantuk. Dia harus menahan cangkel, pegal, dan kesal ketika belajar. Dia harus menahan mental dimarahi oleh gurunya ketika belajar, karena gak ngerti-ngerti. Dia harus mengerjakan PR yang banyak, tugas yang tidak sedikit. Dia peras air matanya, dia peras keringatnya, dia peras seluruh potensi yang dimilikinya. Setelah ilmu itu didapat sebagai hasil kerja kerasnya, ilmu itu dia bagi-bagikan secara gratis ke orang-orang. Besar gak jasa orang itu? Besar. Orang lain tinggal memetik hasilnya. Ibarat orang tinggal nunggu di bawah pohon, mangga dia kan itu plek, blebek gitu ya. Yang apa namanya, yang naiknya gak sempat makan. Petik, lempar, petik, lempar, petik, lempar. Kadang-kadang di atas digebreg-gebreg. Murudul, murudulnya, murag dengan orangnya. Nah, resiko. Itu resiko. Ibarat seperti itu ya. Kalau disebutkan oleh Syekh Abdurrahman, wa idza kana man ahsana ilal insani bihidayatin maliyatin yantafi'u biha thumma tazulu wa tadhhabu lahu haqqun kabirun al muhsin ilai. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain dengan memberi hadiah yang berupa harta, baik uang, barang, ataupun makanan yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi uang, bagi-bagi pakaian yang baru umpamanya secara gratis, lalu dia pergi tanpa meminta dipuji, tanpa meminta imbalan, tanpa meminta harga dari barang yang dibagikannya, maka orang itu akan dihormati ya. Orang itu akan disegani oleh orang banyak. Pasti itu akan menjadi orang yang selalu dibicarakan dengan nada pujian. Bagaimana kalau yang dibagi-bagi tersebut yang jauh lebih mahal dari uang, dari makanan, dari barang, dari pakaian, seperti ilmu. Fama dhunnu bihidayah al bihadayah al ilmin nafil kathiri al mutanawiyah Al-baqi naf'uha madama hayyan wa ba'da mamati. Al-mutasalsilu bihasbi halit tilkal hadaya. Fahina idzin yu'rafu anna lahu minal haq wa tawqir wa husnil adabi ma'ahu wal wukuf ma'a isyaratihi wa adamil khuruji amma asyara ilaihi mimma yanfa'uhu minal umur lati qad jarabaha wa huwa a'rafu biha minhu min kaifiyati ta'lim wa nahwiha ma laysa li ghairi. Kalau orang yang membagi-bagikan sembako atau barang-barang lain sudah dihormati, bagaimana dengan orang yang membagi-bagikan hadiah berupa ilmu yang bermanfaat, yang banyak, yang berbagai macam jenis, yang abadi pemanfaatannya baik selama hidup ataupun setelah mati? Kalau sembako hanya selama hidup, itu pun hanya beberapa waktu ya, sembako umpamanya beras 5 kilo, berapa lama habis? Anggaplah 5 hari atau sepekan. Setelah sepekan manfaatnya sudah gak ada lagi. Apalagi umpamanya makanan yang apa fast food seperti itu, pisang goreng dibagi. Saat itu dimakan beberapa menit sudah habis ya. Manfaatnya ada, kenyang beberapa jam, setelah itu besok sudah lapar lagi. Tidak abadi. Adapun manfaat dari ilmu itu abadi selama hidup, bahkan setelah mati. Terus berkesinambungan sesuai dengan jenis ilmu yang diajarkannya. Maka dari sinilah diketahui orang yang membagi-bagikan ilmu secara gratis memiliki hak untuk dimuliakan, untuk diperlakukan secara beradab, melaksanakan apa yang diisyaratkannya dan tidak menyimpang dari seluruh nasihat yang bermanfaat dalam perkara-perkara yang si orang yang mengajarkannya terlebih dahulu sudah memiliki pengalaman tentang ilmu yang diajarkannya kepada orang lain. Dia mengamalkannya terlebih dahulu. Dia lebih mengetahui tentang ilmu yang diajarkannya dibanding murid-murid yang belajar kepadanya. Dia juga lebih mengetahui tentang bagaimana cara mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Itulah hak secara khusus ya. Inilah poin pertama di pagi hari ini tentang hak seorang alim. Kedua, ihtiramul alim. Menghormati orang yang berilmu. Wal yajlis baina yadaihi muta'addiban. Wa yadhharu ghayata hajatihi ila ilmihi. وَيَنْعُ لَهُ حَذِرًا وَغَائِبًا. Hendaklah si murid duduk di hadapan gurunya dengan cara yang beradab dan menampakkan betapa sangat butuhnya dia kepada ilmu yang akan diajarkan. Mendoakan gurunya dengan kebaikan baik ketika hadir ataupun ketika gaib. Gaib itu ketika apa? Jauh. Ketika jauh, tidak ada di hadapannya. Mungkin gurunya di sini, muridnya di kota lain. Gaib namanya. Doakan kebaikan walaupun dari jauh. Ya. Bila ada seorang murid yang sudah mengetahui tentang ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Nah, ini saya sudah tahu dalilnya nih. Sudah tahu penjelasannya nih. Sudah tahu kesimpulannya. Fala yadhhar annahu qad arafahu qablahu wa in kana arifan lahu. Bal yusghi ilaihi isgha'al mutatallib bisyiddah ilal faidah. Jangan sekali-kali menampakkan sikap bahwa dia sudah tahu tentang apa yang diajarkan gurunya. Sekalipun benar dia sudah tahu. Kadang gurunya hanya memberi satu dalil tentang penjelasan masalah itu. Si murid mengetahui 10 dalil tentang hal itu. Jangan sampai menampakkan, oh ini sudah tahu, saya gak butuh lagi penjelasannya. bersikaplah seolah-olah dia baru mendengar. Bal yusri ilaihi isra'al mutatallib bisyiddah ilal faidah. Tapi berperilakulah dengan perilaku orang yang serius mendengarkan seperti mendengarkan orang yang sangat menginginkan faidah dari ilmu itu. Walaupun dia sudah mengetahui. Karena seringkali sang guru kan mengulang-ulang ya pelajarannya. Mengulang-ulang penjelasan. Dengan maksud-maksud dan pertimbangan tertentu. Mengulang itu karena mungkin dikhawatirkan murid-muridnya lupa. Atau mungkin ada murid baru yang sebelumnya belum pernah mendengar. Baru pertama kali kajian, ini menjadi pengetahuan baru bagi murid baru tadi kan. Walaupun sudah puluhan kali, tidak apa-apa untuk didengarkan lagi. Saya suka gak mengulang penjelasan yang lalu. Sering ya, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, oleh para ulama sejak zaman dahulu. Maka tampakkan seolah-olah kita baru mendengarnya. Jangan sampai ngacung, Ustaz itu lagi apa nggak ada bahan lain? Saya sudah 10 kali loh dengar materi ini, bermaknanya ya. Kalau Ustaz mau melanjutkan materi, saya pulang sekarang. Kata guru, jung itu. Pergi sana, pergi gitu ya. Ini kalau ilmu tersebut sudah diketahui sang murid. Fakaifa bima lam ya'rifu? Apalagi kalau ilmu tersebut belum pernah dia dengar. Penjelasan itu belum pernah dia dengar sebelumnya. Ilmu itu belum pernah dia ketahui sebelumnya. Jangan menampakkan seperti seolah-olah ilmu itu tidak penting atau tidak berguna bagi dirinya, ya. Wa li hadza kana hadzal adabu mustahsanan min kulli ahadin fil ulum wal mukhatabat fil umuri diniyah wad dunyawiyah. Oleh karena itu, maka adab-adab inilah yang dianggap bagus bagi setiap orang di dalam mempelajari ilmu, termasuk khutbah-khutbah dalam urusan-urusan dunia agama ataupun dalam urusan-urusan dunia. Hargai orang yang mengajarkan ilmu dengan cara tidak menganggap atau mensikapi ilmu yang dijelaskannya dengan sikap seolah-olah dia tidak penting terhadap ilmu itu. Ini poin yang kedua. Ketiga, bagaimana bila sang guru salah? Ustaz suka salah tidak? Ya iyalah. Namanya juga manusia. Ustaz juga manusia. Manusia itu al-insan mahalul khata wan nisyan. Insan itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Manusia yang paling bagus bukanlah manusia yang tidak pernah salah. Tapi manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang ketika salah, dia menyadari kesalahannya lalu tobat. Nabi SAW menyatakan, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap bani Adam khatta'un, khatta' bukan khati'un, dengan memakai sigat mubalaghah. Kalau orang salahnya sekali dua kali disebut khati. Tapi kalau terus-terusan salah sering khata. Dengan memakai sigat mubalaghah. Jamaknya khata'un. Setiap bani Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Bukan sekali dua kali loh. Sering. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah yang bertobat. Coba lihat ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهَ. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, Dosa kecil apa besar? Besar. Faizah itu perbuatan keji. Auzolamu anfusahum atau zolim kepada diri mereka sendiri, ini dosa kecil apa besar? Besar. Zakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka itu minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi sehebat-hebat manusia dalam kebaikan, sesoleh-soleh manusia, sebaik-baik manusia, tetap tidak akan terhindar dari berbuat salah. Termasuk para guru, termasuk para ulama, bahkan para sahabat. Ya. Jadi pasti guru suatu saat salah. Tidak mungkin selama-lamanya benar. Bagaimana sikap seorang murid ketika lihat gurunya salah? Wa idza akhtha al-muallimu fi syai'in falyunabbihu bi rifqin wa latfin bihasbil maqam. Wa la yaqulu lahu akhtata aw laysa al-amru kama taqul bal ya'ti bi ibaratin latifatin yudriku biha al-muallim khata'ahu min duni ayyatashawwasu qalbahu. Fa inna hadha min al-huquqil lazimah wa huwa an'a ila al-wusul ila as-sawab. Fa inna ar-radda alladhi yashabu su'ul adab wa iz'a'il qalb yamna'u min tasawwir as-sawab wa min qasdih. Bila seorang guru salah dalam mengerjakan, atau mungkin dalam mengajarkan, salah, ada kesalahan. Mungkin karena kebodohan guru, walaupun berilmu, ada banyak hal, banyak poin yang dia tidak ketahui, sementara ada beberapa murid yang tahu. Mungkin seorang guru tidak mengetahui semuanya, enggak. Dan sekarang kesalahan banyak ikhwan akhwat, seolah-olah ustaz itu serba tahu. Sampai masalah manajemen perusahaan juga nanya ke ustaz. Ustaz, saya di kantor diangkat menjadi manajer. Ada yang begini-gini, gimana cara ngatur mereka ya ustaz? Ustaz itu nanya ke ustaz, bayangkan. Seolah-olah ustaz itu serba tahu. Tentu saja tidak. Termasuk dalam masalah akidah, tauhid, sering dia mengajarkan masalah itu, dia menguasai itu, tapi mungkin dalam poin-poin tertentu dia kurang menguasai masalah, ada beberapa muridnya yang lebih memahami masalah itu, mungkin, sangat mungkin. Sehingga pas salah secara sengaja karena ketidaktahuan itu sangat mungkin. Atau salahnya karena keceletot lidah. Betapa seringnya kita maksudnya ingin bicara A, dalam hati pikiran ini bicaranya A, yang keluar dari mulut B. Pernah begitu? Pernah. Termasuk ustaz, termasuk siapapun. Ya, saya sering, lebih sering lagi melakukan kesalahan dan keceletot lidah. Dan tidak apa-apa untuk diingatkan. Tidak akan malu ya, saya malah berterima kasih. Ingatkan. Bagaimana kalau ustaz salah? Kalau seorang muallim salah tentang sesuatu, termasuk kesalahan itu dalam hal amal, dia melakukan dosa dan maksiat di luar pengajian, diketahui oleh ustaz. Diketahui oleh muridnya. Itu dalam hati mah tadi dipikir oleh muridnya, tapi yang keluar ustaz. Ustaz yang salah diketahui oleh muridnya, ya. Jangan sampai difoto, difilm, tempel di Facebook. Ini ustaz kita nih. Gak boleh seperti itu, ya. Apa yang harus dilakukan? Tegurlah dia dengan cara yang santun dan halus sesuai keadaan. Jangan sekali-kali mengatakan engkau salah ya ustaz, atau mengatakan ini masalahnya tidak seperti yang ustaz terangkan, keliru besar, ngaco itu. Ustaz kok ngaco. Tapi ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang santun, yang menyebabkan ustaz sadar bahwa dia keliru dan salah tanpa dipermalukan, tanpa tersinggung hatinya. karena ini termasuk salah satu di antara hak orang alim kepada murid-muridnya. Cara yang baik, yang benar, yang santun akan lebih menggiring secara baik sang ustadz kepada kebenaran. Dia tahu salah tanpa tersinggung, dia sadar. Dia tidak dipermalukan. Adapun membantah dengan su'ul adab itu apa? Dengan adab yang buruk. Bahasa kitanya kurang apa? Kurang anu gitu ya. Nah, lalu menyinggung hati ini akan berdampak buruk. Kalau sang ustadz saat itu sedang mengalami degradasi iman. Sebagai manusia sangat mungkin turun iman. Dia bisa-bisa mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh muridnya. Terus dia berbuat kasar, kamu murid saya baru kemarin sore mau menegur saya, umpamanya ya. Padahal dalam hatinya iya sih saya salah. Tapi karena gengsi, karena malu, ya. Oleh karena itulah bisa menghalangi turunnya hidayah. Bisa menghalangi orang dari kebenaran apabila cara menegurnya salah. Oh, jangankan murid ke ustaz. Sekarang ustaz ceramah, dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, tapi caranya kasar. Umpamanya dengan mengatakan orang-orang yang berbuat salah, bid'ah atau maksiat, mengatakan, dengar hei orang-orang bego, umpamanya. Neraka itu menanti kalian. Takut enggak? Takut dong. Makanya jauhi perbuatan haram, najis tersebut. Bayangkan. Orang akan apa? Tersinggung. Isinya mungkin benar, tapi caranya yang keliru. Cara yang keliru bisa menghalangi orang dari kebenaran. Itu kalau ustaz yang dianggap berilmu kepada orang awam, tapi caranya salah, caranya kasar, caranya menyinggung perasaan, bisa ditolak apa tidak? Iya, bisa ditolak. Dan betapa banyaknya orang yang lari dari Quran Sunnah, lari dari kebenaran, lari dari manhaj yang hak, manhaj salafus soleh, hanya karena kekasaran dan keburukan akhlak orang-orang yang menyebarkannya dan kekasaran kata-katanya. Membuat orang tersinggung, membuat orang terhinakan. Apa akibatnya? Mereka balik menghina, balik menyerang, balik melakukan sikap-sikap yang kasar kepada kita. Itu karena segelintir oknum, ya, bukan seluruhnya. Itulah yang harus dilakukan. Adapun bagi si muallim, si ustaz, dia wajib untuk rujuk kepada kebenaran. Makanya poin berikutnya yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman ar-ruju' anil khata, kembali dari kesalahan kepada kebenaran. Wa kama anna hadha lazimun 'ala al-muta'allim fa 'ala al-mu'allim idza akhta'a ayarji'a ila al-haqq wa la yamna'uhu qawlun qalahu thumma ra'yu as-sawab thumma ra'a as-sawab fi khilafi min muraja'ati al-haqq wa ruju'i ilayhi fa inna hadha 'alamatul insaf wa tawaddu' lil-haqq fal wajibu ittiba'u as-sawab wassawa'un ja'an yaddis saghir awil kabir. Sebagaimana rujuk dari kesalahan adalah kewajiban para murid, maka para guru pun bila dia salah wajib rujuk kepada kebenaran. Tidak boleh dia menolak satu pendapat, kemudian dia melihat yang benar itu malah pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat dia, pendapat orang yang benar, ya. Lalu dia tidak mau rujuk kepada kebenaran tersebut. Tidak boleh. Wajib rujuk. Mengakui kekeliruannya, kesalahannya. Jangan malu, jangan gengsi. Masa sih saya guru ditegur oleh murid yang baru ngajinya 2-3 kali gitu ya. Kalau saya akui saya salah, dia benar. Aduh, dikemanakan muka saya? Padahal mukanya masih ada di sana. Dikemanakan kehormatan saya? Malu dong. Oh, yang dia cari dengan dakwah itu ternyata kehormatan toh. Bukan ridha Allah Azza wa Jalla, bukan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu. Wajib insaf dan tawadhu. Tawadhunya bukan kepada orang, tawadhunya kepada kebenaran, kepada Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kebenaran tersebut. Yang kita cari benar, yang kita cari ridha Allah. Kalau ternyata kita salah, orang lain benar, ya, kemudian kita karena malu, ngeyel, merasa benar di atas kesalahan, para meyakini kesalahan kita, tapi karena gengsi, karena malu, maka terbongkarlah niat dia selama ini dalam berdakwah. Niatnya apa? Niatnya itu mencari dan menebarkan kebenaran, meraih ridho Allah ataukah penghormatan manusia? Karena ternyata ketika dia salah dan dijelaskan kesalahan, malah ngamuk. Saya merasa terhinakan oleh murid saya ditegur di muka umum umpamanya. Ngamuk-ngamuk. Loh, yang dia cari selama ini dengan dakwah itu apa? Pujian orang, pengakuan orang bahwa dirinya hebatkah? Ataukah ridha Allah Azza wa Jalla? Seseorang yang mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan pedulikan komentar orang selama dia benar. Walaupun umpamanya ada yang bisik-bisik atau mungkin ada yang bikin status di Facebook. Tadi Ustadz ketika ngaji, keliru ditegur oleh muridnya. Malu-maluin ya. Ada mungkin yang nulis seperti itu, gak peduli. E-G-P. Emang gue pikirin. Gak. Yang kita cari bukan komentar manusia. Yang kita cari bukan penilaian manusia, balasan dari manusia. Yang kita inginkan dengan semua yang kita lakukan, komentar dari Allah, balasan dari Allah, dan penilaian dari Allah, apresiasi dari Allah. Bukan untuk orang loh kita berbuat. Ingat perkataan Fudail bin Iyad, ya, beliau menyatakan bahwa tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan suatu amalan karena orang, karena ada orang enggak mau mengamalkan ini, itu riya. Beramal karena orang itu syirik. Kalau mumpung ada orang yang mau beramal, itu berarti untuk orang itu kan, bukan untuk Allah, itu syirik. Dua-duanya tidak ikhlas. Adapun ikhlas, kata beliau, semoga Allah asallahu ayyu afiyana minhuma, semoga Allah menghindarkan kita dari kedua-duanya tadi. Dua-duanya tadi, meninggalkan amalan karena orang, beramal karena orang, dua-duanya keliru. Maka karena apa? Dua-duanya didasarkan karena pertimbangan penilaian orang, bukan karena Allah. Ikhlas adalah orang yang melakukan apapun itu karena Allah, bukan karena orang, karena manusia, bukan. Terlebih mengajarkan ilmu berdakwah itu sesuatu yang sangat-sangat agung, ucapan terbaik, ya, dan pahalanya luar biasa, jariah pahala sampai ke akhirat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagikah orang yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Tuh, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri, bukan mengajak manusia untuk menghormati, menyanjung, mengikuti, mengagungkan diri sendiri, bukan. Tapi agar manusia itu kembali kepada Allah, ibadah kepada Allah, beramal soleh semuanya karena Allah, bukan untuk kita, bukan untuk diri si dai. Itu ucapan terbaik. Wa man ahsanu mimman, siapa yang lebih baik daripada orang yang mimman da'a ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menyatakan, qul hadhihi sabili, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada aku, bukan. Ala basiratin, di atas landasan ilmu, basirah. Ana wa manittabani, yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh pengikut-pengikut aku, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu wajib kepada Allah, wajib ikhlas, bukan mengajak manusia kepada diri si dai, baik untuk memperoleh keuntungan dunia berupa uang, berupa penghargaan, penghormatan, pujian atau yang lain-lainnya. Maka itu tidak boleh, ya. Orang yang tidak ikhlas dalam berdakwah lalu salah, lalu ditegur sebaik apapun tegurannya, malah marah, malah merasa dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Pertanyakan tuh apanya niatnya. Ya, kecuali kalau umpamanya dengan cara yang kasar, ya, dengan cara yang tidak beradab, dengan cara yang apa dicampuri celaan, hinaan gitu ya. Umpamanya ustaz lagi menjerangkan, langsung ngacung sambil beri ustaz. Ngaco itu omongan itu. Ustaz perlu belajar lagi, belum tamat tuh belajarnya tuh. Umpamanya ya. So, saya pernah mengalami itu. Di suatu tempat tiba-tiba, ngaco itu omongan itu. Omongan apa itu? Pakai jeans, pakai tato, segala macam. Ada yang seperti itu. Bagaimana sikapnya, dilayani enggak? Enggak. Dilayani sarwa gelona, biarkan gitu ya, biarkan. Wa min ni'matillahi 'alal mu'allim ay yajida min talamidhihi may yunabbihuhu 'ala khata'ihi wa yursiduhu ila as-shawab liyazula istimraruhu 'ala jahlihi. Fahada yahtaju ila syukrillahi ta'ala thumma ila syukrin man ajrallahu al-huda ala yadaihi muta'alliman kana au ghairahu. Coba perhatikan. Ini para ulama menulis ini itu didasarkan kepada keikhlasannya. Di antara nikmat Allah bagi para ustaz, salah satu di antara nikmat Allah kepada para ustaz adalah adanya di kalangan murid-muridnya orang yang mengingatkan sang ustaz dari kekeliruan dan kesalahan. Ingat, ustaz juga manusia, pasti apa? Ada salahnya, enggak mungkin benar terus setiap ceramahnya benar, enggak mungkin tuh. Di antara nikmat Allah kepada manusia, kepada seorang ustaz, seorang alim, seorang ulama, seorang dai, seorang mubaligh, Allah anugerahkan di kalangan murid-muridnya atau kawan-kawannya atau orang lain, mungkin sesama ustaz yang peduli gitu, untuk mengingatkan dia dari kesalahan, membimbingnya ke arah kebenaran, agar ketidaktahuan yang selama ini masih ada pada dirinya hilang. Mungkin ada ustaz yang karena kekurang tahuan tentang satu masalah, tapi dia kadung berani bicara masalah itu, lalu keliru, salah. Mungkin, ya. Ada yang mengingatkan, itu yang tadi itu mohon maaf, sepengetahuan saya tidak begitu. Tapi mungkin saya yang salah, mana dalilnya? Oh, saya juga gak tahu. Nah, yang saya tahu dalilnya begini-begini. Udah, itu anugerah itu. Allah yang utus orang itu untuk mengingatkan kita, ya. Makanya wa hadza yahtaju ila syukrillah ta'ala thumma ila syukrin man ajrallahu al-huda 'ala yadai. Makanya adanya orang yang menegur sang ustaz karena kesalahan itu perlu disyukuri, bersyukur pertama kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada orang yang menegurnya. Orang yang menyebabkan Allah menurunkan hidayah kepada dia. Baik orang ini muridnya ataupun bukan. Di sini pakai thumma ya. Tidak boleh. Kita harus bersyukur pertama kepada Allah dan juga kepada para muhsinin. Itu tidak boleh ngomong begitu. Begitu umpamanya ada orang yang berbuat baik kepada kita, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan kepada Anda yang telah berbuat kebaikan kepada saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena kalau memakai kata-kata dan, berarti menyamakan syukur kita kepada Allah dengan syukur kita kepada orang itu. Syukur itu ibadah. Ya boleh, itu syirik. Tanpa kita sadari. Yang harus kita lakukan adalah pakai thumma. La budda an nashkurallah thumma nashkural muhsinin. Kita harus bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada para muhsinin. Ya, pakai thumma, pakai kemudian ya, jangan memakai wa. Apa bedanya? Ya jauh bedalah. Kalau sebutkan dalam satu kaidah tentang ilmu nahu, tentang ataf wau dan thumma apa? Wau itu apa? Ilmu takrijam ya. Wal fa'u litartibi bittisal wa thumma litartibi binfisal. Jadi kaidahnya berbeda, maknanya jauh berbeda. Kalau wa menyamakan antara kepada bersyukur kepada Allah dengan kepada manusia dengan kadar syukur yang sama. Ini enggak boleh. Tapi kalau thumma litartibi binfisal untuk menunjukkan urutan yang terpisah jauh, bahwa syukur kita kepada manusia bagian dari syukur kita kepada Allah, tapi dengan kadar yang tidak sama. Itu maknanya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Apa maknanya? Ada dua. Pertama, mana yang pertama adalah bahwa syukur seseorang kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan dianggap beribadah dan berpahala oleh Allah kalau dia juga tidak bersyukur kepada sesama manusia. Ini salah satu di antara mananya tuh. Makanya berterima kasih kepada manusia dengan cara yang dibolehkan oleh syar'i, tidak berlebih-lebihan, ya tetap disyariatkan. Ya. Asal tidak sama dengan kadar syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau umpawe ustaz salah, ada di antara muridnya atau kawannya yang menegur, yang memberitahukan kekeliruan dan kesalahan dia, itu nikmat Allah kepada dia. Allah tidak menginginkan si ustaz itu terus menerus di atas kesalahannya. Allah ingin mengoreksi orang itu dengan cara ada orang lain yang mengingatkan orang yang salah tersebut. Mungkin di antara murid-muridnya, mungkin ustaz lain, umpamanya saya sekarang ceramah di sini. Apakah yang dengar hanya orang di sini? Tidak. Di tempat lain banyak yang mendengar, melalui radio, melalui TV, atau internet. Mungkin besok lusa ada yang dengar lagi. Mungkin yang dengar di antara ada beberapa ustadz yang jauh lebih berilmu daripada saya. Mendengarkan, oh dapat nih salah. Ditelepon Afan, ya, walaupun dia lebih berilmu ngomongin, apa kabar ustadzi, guru saya. Oh begitu, seperti itu adab memang. Padahal kita yang dengarnya gak birigidigi, Amita. Malu, dia lebih berilmu nyebutnya ustadzi umpamanya ya. Afan ustadz, tadi saya dengar ustadz bicara begitu. Saya baru tahu barangkali dalilnya ada ustadz. Sebab yang selama ini saya tahu, begini, begini, begini. Oh, walah, saya tuh yang salah gitu mah, gitu kan. Mungkin begitu, mungkin. Pernah terjadi? Sering. Kepada saya pernah? Pernah. Dan saya jazakallahu khairah kepada yang menegur tersebut. Dan di pertemuan berikutnya saya ralat gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kemarin saya menerangkan begini, itu keliru, salah, yang benar begini. Nah, mungkin ada yang begitu tanpa harus merasa malu. Itu anugerah Allah. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada sang ustaz agar tidak terus menerus di atas kesalahan. Bagaimana kalau seorang alim, seorang ustadz, ketika menjelaskan satu masalah, dia tidak begitu faham masalah yang sedang dijelaskannya, atau dia pada waktu tanya jawab ada yang bertanya dan dia tidak tahu pasti jawabannya, apa yang harus dia lakukan? yang wajib dilakukan oleh ustaz ketika mengalami hal tersebut adalah, Selasa depan kita akan bahas hal ini. Sekarang sudah hampir 11:30, sudah saatnya untuk tanya jawab. Kita akan teruskan penjelasan itu pekan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada beberapa ikhwan ataupun akhwat, saya tidak tahu ikhwan ataupun akhwat, ada mengalami masalah yang sering ditanyakan di sini lewat kertas satu surat ya. Kadang satu halaman, kadang dua halaman, membacakannya itu terlalu panjang apalagi membahasnya. Yang seperti itu bagusnya boleh pakai surat tadi lalu atau pakai WA, kirimkan dulu WA, saya baca, setelah itu telepon agar saya tahu dulu masalahnya ya. Kalau tempat seperti ini kurang munasib. Pertanyaan pertama, tahu gak ikhwani rahasia ya, kenapa setelah beres kajian tinggal tanya jawab, materi pokok beres, tinggal tanya jawab, ibu-ibu selalu ribut, tidak seperti ikhwan. Kenapa? Tahu gak? Saya kasih tahu rahasianya. Pertama, memang karakter begitu. Kedua, banyak ibu-ibu yang keluar untuk wudu atau untuk ke toilet. Karena kalau nanti pas selesai mau wudu baru keluar, ngantrinya lama, bukan main. Makanya ada yang langsung ngantri ke sana. Itu keluarnya untuk ke toilet enggak salah, yang salahnya ributnya. Apa bisa enggak berdiri tanpa ngomong ya? Berdiri tanpa ngomong lewat, saya yakin akan jembling. Nah, itu yang masih anehnya, berdirinya kok ribut. Pertanyaan pertama, bagaimana bila seorang ustaz sudah diingatkan dengan baik atas tingkah lakunya yang salah dan ustaznya tidak terima? Haruskah kita tetap belajar kepada ustaz tersebut? Kalau kekeliruannya itu tidak berkaitan dengan materi atau ilmu yang dia ajarkan, ya tetaplah belajar. Kekeliruan, kesalahan dari segi pengamalan atau akhlak tidak mengeluarkan dia dari manhaj. Sebab setiap ustaz pasti ada salah, ada keliru. Seorang dai tidak wajib sempurna. Tidak wajib suci terlebih dahulu. Karena kalau umpamanya seorang dai, ustaz harus sempurna, harus suci, enggak akan ada ustaz. Kalau enggak boleh ada kesalahan ustaz mah, enggak akan ada ustaz, enggak akan ada ulama, enggak akan ada dai, ya. Tapi selama ilmunya dipercaya, keilmuannya, kelurusan akidah dan manhajnya, ilmunya layak untuk diambil karena memang dia memiliki latar belakang ilmu yang memadai, diakui oleh para sesama ustaz, apalagi oleh murid-muridnya, dan juga jujurlah menyampaikan, tidak ada khianat ilmiah, ya. Maka tetaplah belajar walaupun mungkin ada satu dua akhlak yang tidak bagus. Selama tidak berkaitan dengan ilmunya, maka tetap. Kalau umpama ustaz tersebut tidak layak dari segi keilmuan, tidak harus ditinggalkan, nanti murid-muridnya juga akan menilai sendiri kan. Ah, ini mah kok hambarnya, enggak ada dalilnya. Akan hadir-hadir lagi nanti gitu ya. Kalau dari segi ilmu tidak memadai. Ana memiliki seorang ayah saat ini usia 82 tahun. Barakallahu fihi. Mudah-mudahan Allah barokah, memberi barokah ke usianya. Namun beliau dalam melaksanakan sholat kadang kesulitan dalam hal wudu, gerakan maupun hafalan bacaan. Apakah ada keringanan dalam pelaksanaan sholat bagi yang berusia lanjut? Semampunya. Kalau kadang karena pikun dia lupa bacaan surat, hanya Al-Fatihah, gak apa-apa, Al-Fatihah saja tanpa surat. Al-Fatihah juga sudah lupa, semampunya walaupun hanya zikir tasbih ataupun tahmid. Kalau umpamanya lupa gerakan, lupa bacaan, lupa sholatnya apa ya? Berarti sudah pikun benar, maka sudah tidak mukallaf lagi. Sudah tidak terkena kewajiban lagi ya. Selama mampu, lakukan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana dengan ilmu yang diberikan melalui tulisan, buku, artikel, namun kedudukan yang bagaimana kedudukan yang memberi ilmu? Sama seperti kitab-kitab para ulama, seperti para ustaz yang menulis banyak hal yang bermanfaat. Ya, itu sama. Seorang ustaz yang harus dimuliakan karena ilmunya kita ambil melalui tulisannya. Bagaimana pahala kalau kita berikan ilmu yang sudah kita dapat dari ustaz di kajian maupun sedikit kepada teman, keluarga, baik lisan ataupun WA, SMS, FB? Ya, kalau nih, apa yang kita terima dari pengajian, kita ajarkan lagi kepada orang lain. Boleh apa tidak? Boleh dengan syarat yang ketat. Pertama yang kita sampaikan itu benar seperti yang Ustaz sampaikan. Tidak ada bias. Tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada kekeliruan. Kalau ada bias, ada kesalahpahaman, ada kekeliruan, nanti Ustaznya bisa kebawa-bawa. Kamu ngomong gitu, kata tuh, kata Ustaz itu di pengajian. Oh, itu pantas satu Wahabi. Nah, umpamanya ya. Padahal bukan seperti itu. Sering gak ada murid yang salah paham? Ya, sering. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, boleh kita sampaikan, bila, maslahat, efeknya maslahat. Kadang ada orang yang tidak siap menerima ilmu yang kita sampaikan. Akibatnya begitu disampaikan, dia mendebat, panas, main otot. Ketika orang tidak berilmu kemudian berdebat, apa yang dominan? Emosi. Akhirnya menimbulkan mudharat. Maka jangan, tidak boleh ya. Jangan sia-siakan ilmu untuk orang yang tidak membutuhkannya. Orang itu tidak sedang ingin belajar, tidak ingin mengetahui itu, lalu kita paksa-paksakan, dicekok-cekokkan. Maka akibatnya ilmu itu akan dihinakan. Mubazir, maka tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dua hal ini terpenuhi boleh. Pertama tidak ada bias, tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua maslahat dan tidak ada madarat, maka dibolehkan menyampaikan baik SMS ataupun medsos ya, dibolehkan. Bagaimana jika kita menyikapi suatu perbedaan pandangan atau perbuat perbedaan pendapat dari satu ulama yang kita temukan baik di suatu kajian online, sedangkan kita sebagai pencari ilmu belum faham ilmunya. Sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat, asal pendapat perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnah ya. Bukan ulama ahlu sunnah dengan ulama ahlu bidah, bukan dengan perbedaan pendapat antara Imam Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atha'. Enggak boleh itu, ya. Siapa Wasil bin Atha'? Tokoh Mu'tazilah. Imam Hasan al-Basri gurunya Wasil bin Atha'. Imam ahlu sunnah. Tapi muridnya ini durhaka. Muridnya ini menyimpang jauh dari ajaran gurunya. Ya. Maka tidak perlu digubris kalau perbedaan itu adalah perbedaan antara ulama ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Perbedaan antara ulama-ulama ahlus sunnah dengan ulama-ulama syiah, pendeta-pendeta syiah, maka itu tidak perlu digubris. Pegang teguh ulama ahlus sunnah. Nah sekarang kalau perbedaan pendapat itu antara ulama ahlus sunnah sesama ahlus sunnah, atau para asatidah ustad dengan sama ustad yang ahlus sunnah, bagaimana sikap kita? Pertama, kita pelajari alasan dari kedua pendapat itu. Ini pendapatnya begini, kenapa? Oh ini ayatnya, ini hadisnya. Yang itu pendapatnya begitu, ini ayatnya, hadisnya. Bandingkan sesuai dengan ilmu yang ada pada diri kita. Ambil yang menurut kita, terkuat. Tetap ihtiram kepada pendapat yang tidak kita ambil. Ihtiram itu menghargai, menghormati. Saya lebih cenderung ke pendapat ini. Tapi saya hormati ustad-ustad orang-orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Tanpa harus apa? tanpa harus berbenturan dalam hal itu. Gak apa-apa, maka tidak akan ada masalah, ya. Yang ada masalah kalau umpamanya ta'assub, fanatik kepada satu pendapat dan tidak toleran kepada pendapat yang berbeda. Ini bisa berantem. Kalau sholat nanti gak mau berjamaah, imamnya si itu gak mau. Akhirnya buat jamaah baru. Pecah kaum muslimin. Itu tidak boleh. Jadi tetap ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dan tetap menghargai pendapat yang tidak kita ambil dan orang-orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Kalau ini sikap kita, tidak akan pernah ada masalah dengan perbedaan pendapat, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah memuliakan ulama sampai setelah wafat? Iya. Setelah wafatnya kita doakan kebaikan. Kalau umpama namanya disebut, kita ikuti dengan doa seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Apakah kalau ulama itu ulama ahlul bidah kita doakan juga dengan kebaikan? Iya, selama kebidahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tarahu mengatakan rahimahullah, setelah wafatnya itu disyariatkan kepada setiap muslim, baik yang soleh ataupun yang salah, baik yang ahlus sunnah ataupun yang ahlul bidah, baik yang taat ataupun yang maksiat, selama bidahnya, dosanya, kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetap kita doakan kebaikan, ampunan dan rahmat walaupun setelah matinya. Makanya kalau ada orang mati dalam orang itu ahli maksiat tapi masih muslim, mati tetap wajib disolatkan. Isi solat apa? Doa minta ampunan, minta rahmat, minta banyak kebaikan di alam kubur dan di akhirat, ya. Adapun kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh dimintakan ampunan, rahmat dan kebaikan di akhirat. Tetap doakan. Pak Ustadz, misal saya sudah ikut kajian Ustadz, terus ada materi atau hadis sahih yang saya pahami, lalu saya posting di medsos, apakah saya juga termasuk mendapat fadilah solawat seluruh hewan? Iya, kalau kita, walaupun kita orang awam, secara umum, tapi kita tahu satu dua hadis dengan syarahnya yang benar, umpamanya, ya, umpamanya. Kita punya buku hadis dan terjemahannya dan syarahnya dari ulama yang terpercaya. Terjemahannya, kitabnya ulama yang terpercaya, penerjemahnya juga ustaz yang terpercaya. Sebab ada kalanya kitab aslinya benar diterjemahkan oleh orang yang tidak terpercaya, akibatnya ngaco. Keliru, salah, ditambah, dikurang ataupun dirubah. Dulu Saya pernah membahas buku Kitabul Ilmi Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Berkali-kali diajarkan. Sampai kebayang bentuk hurufnya, halamannya, poin-poinnya, ya, karena sering dibaca, sering diajarkan. Suatu saat ada yang menunjuki, "Ustaz, ini sudah ada terjemahannya." Saya buka. Saya baca. Aduh, ternyata ada bagian yang super fatal. Karena apa? Karena salah terjemahan. Orangnya ini beda akidah, beda manhaj dengan Syaikh Al-Utsaimin. Jadi si penerjemah harus menguasai empat hal tentang buku yang diterjemahkan. Pertama, harus menguasai bahasa asli buku yang diterjemahkan. Kedua, menguasai bahasa terjemahan, bahasa Indonesia. Ketiga, mengenal akidah, manhaj dan pemahaman penulis buku itu. Yang keempat, menguasai isi materi yang diterjemah, yang ditulis dalam buku itu. Itu akan pas kalau keempat poin ini dikuasai oleh si penerjemah. Kalau umpama si penerjemah berbeda akidah, berbeda manhaj dengan si penulis, itu akan dibawa kepada akidah dan manhaj dia. Di dalam tulisan buku itu, Syaikh Al-Utsaimin menyatakan, ya, bahwa kalau kita belajar suatu ilmu, fokus dulu ke ilmu itu, jangan berpindah kepada yang lain sebelum itu dikuasai. Lalu beliau menyatakan, li'annal banna, karena al-banna, al-banna itu maksudnya ahli bangunan. Maksudnya ahli bangunan, ya. Dia menjadi ahli setelah bukan hanya mempelajari tapi praktek sejak kecil, baru menjadi ahli di bangunan. Diterjemahkan oleh si penulis karena Imam Hasan Al-Banna. Dari kecil juga belajar, nyimpang banget ini. Waktu itu Syekh Al-Utsaimin masih hidup. Rahimahullahu ta'ala. Saya sampaikan hal ini kepada orang yang dekat dengan Syekh Al-Utsaimin. Orang Saudi yang datang. Ini ada terjemahan mungkin. Wah, ini bahaya. Ini gak izin nih. Dia bilang, terjemahkan ke saya. Padahal saya sudah menerjemahkan buku itu. Terjemahkan. Nanti saya mintakan izinnya ke Syekh Al-Utsaimin. Lalu setelah dimintakan izin ada, saya bilang ini sudah selesai ini gitu. Nah itu yang kemudian lahir buku panduan bagi penuntut. Salah satu motivasi menerjemahkan buku itu karena ada orang yang salah menerjemahkan. Ya, itulah kalau orang sembrono di dalam menerjemahkan. Nah jadi kalau umpamanya seseorang memposting sebuah ungkapan dan sebuah buku terjemahan, lihat penerjemahnya benar enggak, penulis kitab itu benar enggak. Kalau penulisnya bisa dipercaya dari kalangan ulama ahlus sunnah, yang menerjemahkan juga terpercaya, menguasai empat hal yang tadi dijelaskan, kemudian isinya kita yakini benar, boleh kita kutip umpamanya ini hadis, kemudian syarahnya dari para ulama, sebut sumbernya, dikutip dari buku anu posting. Lalu orang-orang membaca, dapat manfaat. Orang-orang men-share, dapat manfaat. Maka orang yang pertama kali memposting itu, ya dia dapat pahala jariah yang mengalir terus, ya. Apakah itu berarti mengajarkan kebaikan? Ya, mengajarkan kebaikan. Jangan sekali-kali diberi komentar oleh kita. Kita ingin memberi komentar yang bagus, tapi isi komentar menurut kita bagus, menurut orang yang berilmu jadi menyimpang, jadi merusak apa yang dia posting. Sudah seadanya, ya, lebih baik begitu. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, Ustaz. Ya. Dari Abdullah di Bandung. Assalamualaikum. Sebagai orang awam, saya bingung kalau ada perbedaan pendapat antara asatidz yang sunnah pula. Apa yang harus disikapi dari kondisi seperti ini? Ya, pertanyaan yang bagus dan waqi. Apa waqi teh? Yang real, yang nyata, yang sedang terjadi. Kalau di kalangan para asatidz ahlus sunnah ada perbedaan pendapat dalam satu hal, sebagai orang awam, tawakuf adalah yang paling selamat dibanding ikut terlibat. Baik terlibat memposting perbedaan pendapat itu, apalagi memberi komentar. Komentarnya baik pro yang kesini ataupun kontra yang kesini. Pro-nya kesono. Tidak boleh, itu namanya tafriq. Tafriq itu memecah belah. Ya. Yang terjadi di kalangan para asatidah, diketahui gak oleh para asatidah yang lain? Iya tentu saja. Dan mereka punya grup khusus untuk berkomunikasi dan mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi, termasuk masalah yang diikhtilafkan. Betul, seorang ada sebagian ustadz yang langsung merespon secara cepat lalu diposting, dan itu kemudian diikuti oleh para awamers, ya, banyak yang seperti itu ada, dan itu akan menyebabkan lebih menyebarnya permasalahan. Tawakuf adalah hal yang paling selamat. Jangan sampai kita pro ke sini melahirkan celaan ke sono dengan celaan yang sebenarnya tidak layak. Di kalangan para asatidah yang berbeda pendapat itu sendiri, tidak ada saling mencela, tidak ada saling memojokkan, tidak ada saling menghina. Tapi di kalangan murid-murid antara yang pro kesini dengan yang pro kesana itu ada. Maka itu tidak boleh. Maka diam. Kalau mau tanyakan kepada ustaz yang lain dibolehkan. Nanti ustaz yang lain akan memberikan penjelasan yang lebih menenteramkan. Di kalangan para asatidz asli ada solusi yang ingin ditempuh. Yaitu apa? Yaitu bertemu untuk diskusi di bawah pengawasan dan bimbingan masyayikh yang sengaja diundang untuk itu. Ini ada masalah begini, ini masalah begitu. Yang pendapat begini dikemukakan hujahnya, yang pendapat begitu dikemukakan hujahnya. Coba bagaimana pertimbangan Syekh. Ustaz-ustaz yang lain hadir untuk apa? Memberikan pendapat-pendapat dan opini. Nanti suara yang keluar dari hasil pertemuan itu satu. Maka perbedaan tadi teredam. Yang jadi masalah sebelum digodok di dapur para asatidah tadi, ini sudah keluar duluan atau disebar oleh para murid-muridnya. Ini yang jadi masalah ya. Maka sekali lagi sikap yang terselamat bagi siapapun, diam. Jangan sampai kita berkomentar karena ketidaktahuan. Tidak tahu tentang pribadi ustaz, tidak tahu juga tentang permasalahan, dan tidak tahu tentang pandangan syariat tentang masalah itu. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Jadi sekali lagi ikhwan akhwat dimanapun anda berada, diamlah dalam menyikapi perbedaan pendapat para asatidah. Doakan kebaikan bagi semua yang berbeda pendapat tersebut. Dan tanyalah langsung kepada ustaz di dalam menyikapi hal itu. Jangan langsung diposting dan memberikan komentar yang lebih memancing permasalahan yang lebih besar ya. Ya begitu saja untuk sekarang. Sebentar lagi masuki waktu sholat Zuhur, insyaallah kita akan sambung kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.